Rumah kecil saya. Rumah kecil saya ada taman bunga. Bunga warna-warni, harum dan wangi. Rumah kecil saya ada tingkap dua. Lansir warna biru.